السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang kembali menumbuhkan di hati kita keinginan menghambakan diri kepadanya, bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepadanya subhanahu wa ta'ala, dengan beraneka ragam jalan dan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah ajarkan kepada beliau bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Ini penting untuk kita ketahui dan kita tanamkan di dalam hati. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah ajarkan kepada beliau bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah itu harus melalui apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan karena kita merasa pintar, karena kita merasa saleh, karena kita merasa mengerti dan faham, lalu kita membuat sendiri cara mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu cara mendekatkan dirinya kepada Allah sampai Allah ajarkan kepada beliau bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian beliau faham dan mengerti. Dan kita bukanlah orang yang lebih baik daripada Rasul, dan kita bukanlah orang lebih cerdas daripada Rasul, dan kita tidaklah orang yang berhati lebih bening dan lebih bersih daripada Rasul. Maka kita tidak pantas untuk membuat sendiri jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan yang paling aman dari jebakan iblis dan syaitan. Jalan yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita umatnya, itu jalan yang paling aman dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dan manusia tidak akan bisa lepas dari tipu daya iblis dan bala tentaranya kecuali dengan cara mengikuti jalan itu. Jangan pernah berpikir kepintaran kita, kecerdasan kita, kebeningan hati kita bisa selamat dari godaan iblis, karena dia adalah makhluk yang hidupnya untuk menggoda kita, dan usianya dalam menggoda manusia dan menciptakan rumus-rumus untuk menggoda manusia, menjauhkan manusia dari jalan yang benar, itu sudah lebih jauh sebelum Nabi Adam menginjakkan kakinya di permukaan bumi. Entah berapa ribu tahunnya kita tidak tahu, karena tidak ada cara yang benar yang valid untuk menghitung usia diturunkannya Nabi Adam ke permukaan bumi sampai hari ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali bertemu kita walillahilhamd di dalam pelajaran tauhid, Dan pelajaran tauhid, pelajaran yang banyak tidak diminati dan tidak digemari oleh umat Islam di zaman kita sekarang. Mereka lebih ingin berbicara tentang sesuatu selain tauhid. Bisa jadi salat, bisa jadi muamalat, bisa jadi akhlak. Bukan tidak bagus, bagus dengan syarat tauhid jangan dilupakan. Karena salat tidak ada artinya tanpa tauhid. Akhlak tidak ada artinya tanpa tauhid. Muamalat tidak ada artinya tanpa tauhid. Semua yang tadi butuh tauhid, dan tauhid tidak butuh semua yang tadi. Salat apabila tidak dibangun di atas tauhid sia-sia. Muamalat, sedekah tidak apabila tidak dibangun di atas tauhid tidak akan diterima oleh Allah. Seorang Quraisy yang terkenal dengan pemurahnya, terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa, budi pekerti mulia, tapi masuk neraka untuk selama-lamanya. Sampai-sampai Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abdullah ibnu Jad'an, malahu finnar?" Wahai Rasulullah, orang yang terkenal dengan akhlak mulianya, terkenal dengan budi pekerti dan kedermawanannya bernama Abdullah bin Jad'an, ada apa kok masuk neraka? Ada apa kok masuk neraka? Tak terkenal dengan kejahatannya, tak terkenal dengan penzolimannya, ada apa kok masuk neraka untuk selama-lamanya? Kata Nabi tercinta Muhammad SAW, jawabannya, li'annahu lam yakul yawman rabbighfirli yawma tab'athu ibadak. Karena dia sekali seumur hidupnya tak pernah mengatakan, wahai Allah Rabbku, ampuni aku di saat engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Dia tidak beriman dengan hari akhir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka siapapun yang bukan muslim mengamalkan kemuliaan di mata manusia, itu bukanlah kemuliaan. Maka jangan pernah katakan ada orang yang kafir baik sekali. Itu perkataan secara akidah salah sekali. Karena kalau dia baik menurut Anda, tapi tidak baik menurut Allah. Dan penilaian Allah terhadap hamba itulah yang paling benar, bukan penilaian kita terhadap seorang manusia. Kita ketika menilai dengan zahir yang dia lakukan. Sementara Allah ketika menilai sampai ke dalam lubuk hatinya. Dan dari hatinya itu Allah tahu dia bukan orang baik. Karena kalau dia orang baik, Allah pasti berikan kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih hebat daripada menerima agama Allah yaitu Islam. Dan itulah pintu segala kebaikan. Maka jangan pernah katakan tentang orang yang tidak muslim dia baik sekali. Itu perkataan yang sangat salah secara akidah. Kalau dia baik, pasti Allah berikan kebaikan kepadanya. Orang-orang kufar ketika melakukan hal yang menurut manusia luar biasa baik, bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ada unsur duniawi yang mereka inginkan. Ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu yang mereka inginkan dari perkara dunia. Oleh karena itu amalan mereka yang kelihatan baik tidak baik di hadapan Allah. Karena tidak ada yang namanya kebaikan tanpa keikhlasan dan keinginan untuk bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu baik-baik. Dan jauhkan daripada diri kita salah dalam menilai. Kalau dia baik lalu kemudian Allah masukkan dia ke neraka, berarti Allah tidak tahu dia baik. Karena Allah tahu dia tidak baik, lah Allah masukkan dia ke neraka. Semoga ini bisa difahami dengan baik, sehingga kita tidak tertipu oleh kegiatan kemanusiaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun katakan di dalam diri kita, mudah-mudahan apa yang dia lakukan sekarang ini membuka hatinya untuk menerima agama Islam, sehingga benar-benar dia masuk ke dalam kebaikan yang diinginkan Allah dan dinyatakan baik oleh syariat Allah. Ikhwani fiddin, di awal kajian kita kitab Tauhid pada pagi yang berbahagia ini, dengarkan dua kisah yang dia adalah kisah kisah enggak benar. Kisah apa ya? Kisah ilustrasi, bukan kisah beneran. Ana hanya ingin membuat kisahnya saja. Dengarkan di akhir dua kisah ini, ana akan bertanya pertanyaan. Hendaknya semuanya yang hadir menjawab. Semua yang hadir menjawab, dan jawabannya cukup nanti dengan tunjuk tangan. Siap? Siap insyaallah. Kisah pertama. Di salah satu negeri di Indonesia ini ada sekelompok kaum muslimin membawa buah-buahan yang mereka panen dari kebun mereka di saat panen raya. Lalu kemudian mereka membawanya ke pinggir gunung. Di sana mereka melakukan ritual budaya tahunan yang mereka yakini dengan melakukan itu maka panen mereka akan lebih banyak lagi di tahun yang akan datang. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, tidak jauh dari negeri itu ada seorang pemuda beragama Islam, namun dia membunuh kedua orang tuanya. Diperkosanya ibunya dahulu sebelum dia menggorok leher ibunya. Kemudian dia gorok leher ayahnya setelah dia perkosa ibunya di depan ayahnya. Dia cincang-cincang sebahagian daging ayah ibunya, dia berikan kepada anjing untuk diberi makan, dan sebahagiannya dia campakkan ke parit, bahkan sebahagian kecilnya dia goreng untuk dijadikan santapan malam. Pertanyaan, mana di antara dua kisah ini yang membuat bulu kuduk Anda merinding? Yang menjawab jawaban pertama tolong tunjuk tangan. Yang menjawab jawaban yang kedua adalah yang memerinding, tolong tunjuk tangan. Masya Allah, sudah ahli tauhid semuanya, masya Allah. Harusnya yang membuat bulu kuduk kita merinding adalah kisah pertama. Kenapa? Kisah pertama perbuatan syirik, dan kisah kedua perbuatan maksiat super hebat. Mana di antara dua kisah ini yang paling berbahaya? Syirik yang ada pada kisah pertama. Adapun kisah kedua bukanlah syirik. Dia dosa besar yang sangat teramat besar. Oleh karena itu yang menunjuk tangan di kisah yang pertama yang membuat bulu kuduknya merinding, tauhidnya sudah bagus, pertahankan terus. Dan yang menunjuk pada kisah yang kedua yang lebih membuat dia merinding, pelajari akidah sampai Anda berhasil takut kepada syirik dan bahaya syirik lebih daripada takut Anda kepada maksiat sebesar apapun maksiat yang tidak sampai kepada syirik. Dan ana tahu sebahagian besar daripada antum tidak tunjuk tangan, karena jumlah yang tunjuk tangan ditambahkan dengan yang kisah pertama dan kisah kedua, lebih banyak yang tidak tunjuk tangan dibanding yang tunjuk tangan. Tapi intinya adalah yang menjawab benar sudah lebih banyak daripada yang menjawab salah di pagi hari yang berbahagia ini, pertanda rasa takutnya kepada syirik sudah masuk ke dalam lubung hati. Dan itulah yang hak yang harus kita ketahui. Yang harus kita paling takuti adalah yang paling besar mudaratnya, dan tidak ada mudarat yang lebih besar daripada syirik. Karena syirik yang ada pada kisah pertama syirik besar, dan itu apabila dia tidak taubat akan membuat dirinya di neraka selama-lamanya bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Abu Jahal, bersama Abu Lahab dan Abu-Abu kafir lainnya. Adapun kisah kedua seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya namun berbuat dosa besar yang sangat teramat besar, namun dosa itu tidak akan membuat dia kekal di neraka. Seandainya mengundangnya ke neraka, tidak akan membuat dia di neraka untuk selama-lamanya. Akan tetapi ada sampai batas waktu di mana dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara yang ada pada kisah pertama, di neraka untuk selama-lamanya. Mana yang akan membuat kita lebih merinding? Yang membuat kita lebih merinding adalah yang membuat orang kekal di neraka untuk selama-lamanya. Barakallahu fikum. Namun harapannya jawaban antum yang benar tidak hanya ada pada pelajaran tauhid ini saja, akan tapi praktekkan terus ke dalam dunia nyata. Kalau antum melihat di suatu daerah yang antum melalui di Pekanbaru ini atau di mana saja di belahan bumi Nusantara, antum melihat orang yang mabuk-mabukan, kemudian berzina dan berjudi, dan setelah itu antum melewati sebuah tempat di mana orang Nasrani beribadat dalam agama mereka, antum harus lebih merinding yang kedua dibanding yang pertama. Praktikkan. Jangan hanya ada pada teori. Akan tetapi praktikkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, di mana rasa takut kita kepada syirik jauh lebih besar daripada rasa takut kita kepada maksiat, karena efeknya lebih bahaya syirik dibanding maksiat. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar serius belajar tauhid, dia benar-benar merinding mendengarkan cerita orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Kembali kita kepada pelajaran kita, Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Pada pertemuan yang lalu kita memasuki babul khawfi minasyirki, bab takut kepada syirik. Dan maksud beliau adalah takut akan bahaya-bahaya yang mengancam manusia yang akan datang akibat daripada dosa syirik. Takut kepada syirik maksudnya adalah takut kepada bahaya-bahaya yang akan timbul disebabkan oleh syirik. Disebabkan bahaya-bahaya akan timbul disebabkan syirik, maka kita takut syirik karena dia berefek sesuatu yang bahaya, dan tidak ada efek bahaya lebih daripada syirik. Bagi seorang yang telah beragama Islam. Adapun orang yang tidak masuk Islam, dia total syirik. Karena yang dia lakukan adalah kesyirikan. Oleh karena itu, umat Islam harus takut kepada dosa syirik. Karena buku ini dikarang untuk Anda, wahai Muslim, agar Anda selamat dan tetap menjadi Islam sampai akhir hayat. Terjerumus ke dalam syirik membuat Islam Anda di hadapan Allah sirna. Walau di hadapan manusia masih diakui, dan boleh jadi Anda masih dianggap ustaz, Anda masih dianggap ulama di mata manusia. Akan tetapi yang penting bukanlah bagaimana manusia menilaimu, yang penting adalah bagaimana Allah pencipta langit dan bumi menilaimu. Dan apabila engkau terjerumus ke dalam dosa besar, syirik besar, maaf maksudnya syirik besar, walaupun manusia masih menganggapmu alim, di mata Allah Anda bukan muslim. Nah, dan kemarin kita telah sampaikan pada pertemuan terakhir bahaya-bahaya dosa syirik. Dan bahaya pertama keluar dari agama Islam ketika syirik besar itu dikerjakan. Bahaya kedua, tak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat apabila dosa syirik itu dibawa wafat. Dan yang ketiga, diharamkan untuk masuk surga. Akibatnya yang keempat, di neraka untuk selama-lamanya. Lihat empat mara bahaya besar yang dosa besar sebesar apapun tak sampai kepada empat mara bahaya besar ini. Kisah yang kedua tak sampai kepada ini. dia tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Dia tidak membuat seseorang tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah. Allah masih mau mengampunkannya kalau Allah mau mengampunkan. Sebagaimana Allah mengampuni seorang lelaki yang memiliki 99 catatan maksiat. Satu catatannya sejauh mata memandang. 99 banyaknya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, halaka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Dia berkata, tidak wahai Rabb. Allah katakan, ada, wala tuzlamu indi, engkau tidak akan pernah dizolimi di sisiku. Lalu Allah keluarkan secarik kertas, bertuliskan, la ilaha illallah, kebaikan orang ini. Dia berkata, wahai Rabbku, ma taf'alu hadihil bitaqah, nahwa hadihi sijillat. Apa yang bisa dilakukan? Secarik kertas, bertuliskan, la ilaha illallah, di hadapan 99 catatan maksiat, yang satu catatan sejauh mata memandang. Kata Allah, engkau tidak dizolimi. Maka Allah letakkan 99 catatan maksiatnya di neraca timbangan yang satu. Allah letakkan la ilaha illallah, neraca timbangan yang kedua ternyata lebih berat la ilaha illallah yang dia miliki dibanding 99 catatan maksiat yang satu catatan sejauh mata memandang. Lalu Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kalau tidak ada syirik, masih ada kemungkinan mendapatkan pengampunan Allah sebesar apapun dosamu, asal tidak terjerumus ke dalam yang namanya syirik. Dan kita yang maksud, yang kita maksud dalam setiap syirik adalah syirik besar. Karena syirik kecil bukanlah yang membuat orang kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan syirik kecil sesuatu yang ditakuti Nabi hatta kepada para sahabat. Apalagi kita. Ada kemungkinan sahabat masuk ke dalam syirik kecil kata Nabi, sehingga dikhawatirkan Nabi. Oleh karena itu, syirik kecil bukanlah pembatal keislaman. Oleh karena itu, ketika bicara syirik, kita syirik-syirik tanpa kita kan syirik kecil, maknanya adalah syirik, syirik besar. Kalau begini keadaannya, fahamlah kita bahwa syirik besar berbahaya. Sekiranya orang datang kepada Allah membawa 99 catatan kebaikan, satu kebaikan sejauh mata memandang, lalu dia bawa dosa syirik, kemudian diletakkan syirik di satu derajat timbangan, dan kemudian 99 catatan kebaikan diletakkan di neraca timbangan berikutnya, akan berat catatan timbangan syiriknya dibanding besarnya ibadahnya itu. Kilas balik daripada hadis tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lebih daripada itu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada catatan amal kebaikannya. Karena Allah berkata, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, hapus sirna seluruh amal baikmu. Jadi orang ketika terjerumus dalam dosa syirik, seketika dia terjerumus dalam dosa syirik, seluruh amal kebaikannya yang pernah dia lakukan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sirna, hilang tanpa bekas. Sehingga dia tidak lagi memiliki catatan kebaikan. Apabila dia masuk ke dalam dosa yang namanya dosa syirik. Dan ini keburukan syirik yang kelima, tambahkan dari yang keempat tadi. Tambahkan yang tadi empat mara bahaya besar, masukkan ini sebagai yang kelima. Hilang seketika amal baik seorang manusia ketika dia terjerumus ke dalam syirik. 60 tahun dia beramal, hilang tanpa bekas. 70 tahun dia beramal soleh, salat, zakat, puasa, infak dan sedekah, mengayomi anak yatim piatu, hilang tanpa ada sisa. Apabila seorang terjerumus dalam dosa syirik, maka ini yang paling dikhawatirkan. Dan kalau memang kita takut kepada lima mara bahaya besar ini, maka wajib takut kepada syirik. Dan bagaimana mungkin orang takut kepada syirik kalau tidak belajar dalam ilmu tauhid? Kenapa dosa syirik begitu besar mara bahayanya? Karena Allah begitu benci dengan kesyirikan. Kenapa Allah begitu benci dengan kesyirikan? Karena batu disamakan dengan Allah. Pohon disamakan dengan Allah. Keris disamakan dengan Allah. Faham maksudnya? Rezeki saya karena saya pegang batu ini. Berarti batu yang memberi rezeki kepada dia. Sama pandainya batu itu dengan kepandaian Allah, yaitu memberi rezeki. Berarti batu sudah selevel dengan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan batu ini levelnya lebih tinggi daripada presiden, menurut kita orang-orang cerdas apa? Hah? Bodoh. Lalu bagaimana kalau batu itu disamakan dengan Allah? Maka Allah benci sekali dengan orang yang berbuat syirik. Karena dia angkat makhluk sejajar dengan Allah. Atau sebaliknya, dia turunkan Allah sejajar dengan batu. Batu hanya sebagai contoh. Demikian juga dengan keris, demikian juga dengan pohon keramat, demikian juga dengan kubur keramat dan tanah yang ada di sekitarnya, air yang ada di sumur yang ada di dekatnya, yang kemudian diambil kemudian ditaruhkan di pohon, pohon ini akan berbuah dengan luar biasanya. Pekerjaan Allah sudah diserahkan kepada air, berasal dari kubur, dari sumur di samping kuburan, karena saking hebatnya yang ada di dalam kubur itu. Kata mereka, air yang ada di sumur dekat kuburnya saya begitu hebatnya menyuburkan tanaman, memberikan rezeki yang melimpah ruah. Oleh karena itu, kenapa Allah mengatakan orang kafir itu tidak berakal? Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah untuk selain Allah kalian suruh saya harus menyembah mereka, wahai orang-orang jahil? Ayat ini kalau tidak dipelajari dengan baik, heran kita kenapa Allah katakan jahil. Karena makhluk seperti batu, makhluk seperti tanah, makhluk seperti pepohonan, makhluk seperti keris, makhluk seperti tanduk kambing sudah disetarakan dengan Allah. Ada yang lebih bodoh daripada ini? Tidak ada. Kita katakan batu lebih hebat daripada presiden aja orang tidak mau terima. Sementara kenapa logika bisa menerima, logika mereka bisa menerima batu sama dengan Allah? Tidakkah kita cemburu kepada Allah yang kita cintai disamakan orang dengan batu? Wahai orang-orang yang cinta kepada Allah, Rabbmu disamakan orang dengan batu, engkau tidak cemburu? Engkau tidak marah? Engkau tidak berontak? Engkau tidak nyatakan permusuhanmu kepada orang-orang yang menyatakan Rabbmu yang kau cintai sama dengan keris, sama dengan pohon? Mana imanmu kepada Allah? Sebelum mana cintamu kepada Allah? Sebelum mana imanmu kepada Allah? Orang yang kita cintai, yang maha bisa, maha segala, zat yang kita cintai, yang maha segala-galanya, kemudian disamakan orang dengan batu, lalu kita tidak protes, lalu di hati kita tidak ada rasa benci kepada kelakuannya dan pelakunya. Maka orang yang tidak ada rasa sedikit pun rasa bencinya kepada syirik, aneh bin ajaib, tapi terjadi. Semua itu ketika manusia tidak menggali ilmu tauhid masuk di dalam hidupnya. Di mana Rabbnya disamakan dengan batu, malah dia saksikan sambil tepuk tangan. Menukilkan kepada saya salah seorang berasal dari Padang Pariaman. Dia berkata, ayahnya belajar dengan Syekh Burhanuddin yang kuburannya sekarang disembah manusia. Syekh Burhanuddin mengatakan, kata ayahnya, Syekh Burhanuddin mengatakan menyaksikan acara tabui haram. Kalau memang apa yang dia nukilkan dari ayahnya, dari Syekh Burhanuddin, berarti Syekh Burhanuddin ahli tauhid. Namun sayang ilmunya tidak berbekas, dan setan datang setelahnya merubahnya menjadi zat yang diibadati selain Allah. Sehingga sebahagian rekan-rekan kita yang pergi ke sana untuk menyaksikan apa yang dilakukan orang di sana, dan demi Allah ketika itu kita dekat Kalau kita mau dekat kepada kuburan itu untuk bisa menyaksikan kuburan itu, namun hati kita tidak pernah siap untuk melihat benda yang disamakan dengan Allah. Namun mereka yang sudah sampai di sana menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia di sana, mereka datang dengan membawa sejumlah harta dan mengatakan kepada penjaga kuburan, tolong sampaikan kepada Syekh, tolong anak saya sedang sakit, tolong disembuhkan. Dan yang menyampaikan kepada saya adalah orang yang langsung menyaksikan apa yang dia saksikan langsung di tempat tersebut, dan dia ada di sana ketika itu. Setelah satu atau dua orang muslimin yang meminta seperti itu, kemudian penjaga kuburan datang kepada mengarahkan pertanyaan kepada kawan kita dan mengatakan, bapak datang untuk apa? Kata saudara kita ini, saya datang untuk lihat-lihat aja. Ayo katanya, persembahkan, mau apa, minta sesuatu. Orang datang jauh-jauh ke sini minta. Subhanallah. Dan riwayat yang sama dinukilkan dari pengarang kitab kita ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau pergi ke tempat-tempat kuburan-kuburan keramat seperti ini, lalu menyaksikan manusia minta disembuhkan penyakit kepada Allah, minta didatangkan rezeki, minta dari kuburan, penjaga kuburan itu minta dilapangkan rezeki, minta disembuhkan penyakit. Setelah orang itu keluar dari tempat dia meminta itu, Syekh hanya mengatakan, satu-satunya yang menyembuh penyakit hanyalah Allah. Itu dinukilkan dalam biografi hidup beliau. Ketika beliau membasmi syirik di negerinya, beliau datang ke tempat-tempat kubur-kubur keramat itu dan menyaksikan apa yang dikerjakan manusia. Ternyata manusia minta disembuhkan penyakit, minta didatangkan rezeki kepada yang ada di kuburan. Dan itu dia kesyirikan. Syirik besar. Meminta kepada selain Allah. Ketika orang itu keluar, Syekh menasihati sambil mengatakan, satu-satunya yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Allah. Kemudian ketika kita ingkari orang-orang yang datang kepada kuburan keramat itu, kita dituding benci para ulama. Siapa yang benci kepada para ulama? Kita justru mendoakan ulama dirahmati oleh Allah. Kita benci kesyirikan yang dilakukan orang di kuburannya para ulama, bukan ulamanya. Nah, kalau tidak belajar tauhid, tidak tahu bahaya syirik. Dan kalau tidak tahu bahaya syirik, tak ada ketakutan terhadap syirik, bahkan mungkin-mungkin melakukan syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah. Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah. Syirik itu bukanlah sembah sujud kepada patung. Syirik itu bukanlah sekedar sujud kepada berhala. Orang mengatakan syirik itu hanya sujud kepada berhala. Selagi saya tidak sujud kepada berhala, maka saya tidak melakukan kesyirikan. Sujud kepada berhala adalah kufur. Dan kufur syirik satu paket. Dan ketika orang tahunya syirik itu hanyalah sujud dan rukuk dan sujud kepada berhala, sujud dan sujud kepada api, rukuk dan sujud kepada matahari, orang tidak mengira bahwa dia minta datangkan rezeki kepada dukun adalah syirik. Ketika dia minta datangkan rezeki kepada dukun, dia mengira bahwa dukun itu bisa mendatangkan rezeki. Berarti dukun itu sudah dia samakan dengan Allah. Karena satu-satunya dalam akidah kita yang bisa memberi rezeki hanyalah Allah. Kemudian kita minta kepada dukun itu, berarti kita yakini dukun juga bisa memberi rezeki sebagaimana Allah bisa memberi rezeki. Maka telah kita samakan makhluk dengan Allah. Maka itulah syirik. Itulah syirik. Kita pakai cincin, kita katakan dengan memakai cincin ini rezeki saya akan lapang, berarti cincin ini bisa mendatangkan rezeki, berarti kita samakan dia dengan Allah. Syirik. Kain kafan di mana-mana dibawa karena sudah dilafazkan dan dizikirkan dan diwiridkan oleh gurunya. Dan kain kafan ini menjaga dia dari seluruh mara bahaya perjalanan. Berarti kain kafan itu bisa menjaga kita dari mara bahaya. Sudah kita samakan dia dengan Allah. Syirik. Sama dengan orang yang kemudian kita panggil ke rumah kita karena kita mau pesta, kita suruh dia menahan hujan di langit untuk tidak turun, berhubung awan sudah mulai hitam dan gelap di angkasa, sama dengan itu syirik. Kenapa? Karena kita yakini orang ini bisa menurun atau menghentikan hujan. Itu adalah pekerjaan Allah. Dan semua ini dinafikan dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat lam yakun lahu kufuwan ahad menafikan, menghanguskan, membumi hanguskan semua contoh-contoh yang tadi. Takkan saya samakan batu dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Takkan saya samakan seorang manusia dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Takkan kusamakan kuburan manapun dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu kalimat lam yakun lahu kufuwan ahad itu kalimat tegas. Dan Allah hafalkan lam yakun lahu kufuwan ahad kepada seluruh muslim di permukaan bumi. Hafalan antum yang paling lancar kan kulullahu ahad kan? Aku ajalah. Sampai-sampai enggak berani ke pasar takut hafalannya hilang, padahal hafalannya kulullahu ahad satu, kulullahu falak satu, kulullahu zabinah satu. Allah hafalkan kalimat yang paling tegas dalam akidah kepada seluruh manusia. Sampai-sampai lihat, setelah tawaf Allah suruh baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Padahal banyak yang di zaman Rasul ketika syariat itu diperintahkan hafal Al-Qur'an. Kenapa tidak disuruh membaca surat Al-Baqarah? Karena kalau disuruh surat Al-Baqarah payah antum nanti di belakang. Allah suruh para sahabat yang banyak hafal Quran hanya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Karena Allah tahu umat di belakang kalian hanya hafalannya cuma itu dua itu yang dia hafal. Qul ya ayyuhal kafirun satu, qul huwallahu ahad satu. Qul ya al-kafirun pun salah-salah gitu, kebalik-kebalikin. Sehingga ketika umrah baru dilancarkan. Diulang-ulang supaya lancar qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad mah sudah lancar luar biasa. Subhanallah. Allah yang Maha tahu segala-galanya. Dan Allah yang menanamkan akidah untuk dihafal oleh seluruh muslim. Andai mereka tahu apa yang mereka baca, mereka tidak akan minta rezeki kepada siapapun selain Allah. Dan yang anehnya, dia minta rezeki kepada dukun. Dukun itu miskin, tinggal di pinggiran hutan, tidak pakai listrik. Kalau dia pandai menurunkan rezeki, kenapa tidak dia aja dapat rezeki duluan? Itulah otak. Berhenti bekerja kalau akidah sudah rusak. Oleh karena itu pembenahan akidah akan membuat manusia akalnya cerdas dan cemerlang. Kalau tidak, gara-gara akidah yang rusak, otak berhenti bekerja. Itulah bahaya akidah yang salah. Kalau secara logika, mendingan dukun itu pandai menurunkan rezeki, mendingan untuk dia rezekinya, sehingga rumahnya emas, bejananya perak, intan berlian menghiasi dinding rumahnya. Wajarlah kalau kita katakan dia pandai mengatur rezeki karena rumahnya emas. Ini enggak rumahnya gubuk. Baunya, bau dukun itu luar biasa pula, karena diantara syarat jadi dukun itu harus 3 bulan enggak mandi-mandi. Kan aneh. Saking anehnya orang, coba lihat. Kalau keyakinan sudah nyeleneh itu, minta nomor ke orang gila. Ini akidah, coba lihat. Kalau sudah salah, otak berhenti bekerja. Orang gila pun tempat mencari wangsit, tempat mencari angka. Na'udzubillah. Orang kalau sudah akidahnya tidak benar, dia melakukan kebodohan. Persis seperti yang Allah katakan, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Ini kebodohan yang sesungguhnya. Mereka sampai katanya ke Mars. Kata mereka sampai ke Mars. Dan menurut mereka itulah teknologi paling canggih di zaman sekarang. Bahkan kata mereka, alat yang mereka sudah sampaikan ke Mars bisa mengambil batu-batu yang ada di sana untuk diturunkan ke bumi untuk dimasukkan lab, mereka lihat hasilnya. Kata mereka, itu teknologi terhebat di zaman sekarang. Bodoh. Anda baru sampai ke Mars, membawa batu Mars ke bumi aja sudah begitu girangnya. Tidak tahukah Anda siapa yang menciptakan Mars? Aneh kan? Dia sampai ke Mars saja, girangnya luar biasa. Bisa membawa batu Mars ke bumi saja, itu pun kalau benar. Kita gak tahu benar atau salahnya, kalau kita tidak bisa membuktikannya. Dan mereka yang memberitahu kepada kita, orang yang tidak sholat. Orang yang dusta bagi mereka bukanlah maksiat. Sehingga tidak bisa dipercaya 100%. Tidak sama dengan kita orang muslim yang takut berdusta sekecil apapun, apalagi mendustai dunia. Katakanlah ya, sampai mereka ke Mars, alat mereka mendarat di Mars, berhasil membawa batu Mars ke bumi. Tapi kenapa Anda tidak tahu siapa yang ciptakan Mars? Siapa yang mengatur perjalanan planet Mars? Kenapa tidak bertabrakan dengan planet yang lainnya? Kenapa bisa terkatung-katung di awan, di udara seperti itu, tak jatuh ke bawah? Dan itu sudah ribuan tahun seperti itu, berada di poros edarnya. Kenapa Anda tidak berpikir siapa yang ngatur? Maka secanggih-canggih apapun orang kafir tetap bodoh. Dan sehebat apapun sebodoh apapun seorang muslim tetap berakal. Karena dia tahu siapa yang menciptakan Mars. Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang membuat ruang edar untuk masing-masing planet sehingga tidak ada yang bertabrakan? Walaupun kata mereka planet itu kadang mendekat ke bumi, kadang menjauh dari bumi. Tapi kenapa tidak bertabrakan? Inilah orang-orang yang berakidah. Maka syirik, dosa besar yang sangat besar, yang Allah murka, sangat murka. Kenapa? Kenapa Allah kok kalian samakan dengan batu? Kenapa Allah kalian samakan dengan pasir? Kenapa Allah kalian samakan dengan air? Kenapa Allah kalian samakan dengan keris? Kenapa Allah kalian samakan dengan kain kafan? Kenapa Allah kalian samakan dengan serban? Kenapa Allah kalian samakan dengan kiai? Kalau ada kiai yang disamakan dengan Allah, oh kiai ini tahu yang gaib, berarti sudah disamakan dengan Allah. Oh kiai ini bisa menyembuhkan, berarti sudah disamakan dengan Allah. Berarti kiai itu telah disyirikkan, disekutukan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kiainya, foto kiainya saja diletakkan di warung, membuat warung itu laris. Itu baru fotonya, Pak. Kiai satu kalimat yang sama dengan buya, sama dengan ustadz, sama dengan wali. Kalimat satu kalimat saja sama, mau dikatakan buya, mau dikatakan kiai, mau dikatakan ustadz, mau dikatakan wali. Fotonya ditaruh di warung akan membuat warung ini laris. Anak kemana-mana di Pekanbaru lihat warung nasi ada foto orang tua di situ. Anak awalnya husnudzon, apa iya pemilik warung di Pekanbaru ini semuanya keturunan kakek ini? Sumpah demi Allah, awalnya anak husnudzon gitu. Subhanallah, ke restoran ini ada foto bapak itu, atuk itu. Pergi restoran ini ada lagi foto dia. Anak waktu itu husnudzon aja, apa iya keluarga dia semua yang buka warung di sini? Rupanya sirik. Kalau foto diletakkan di situ laris. Subhanallah. Padahal atuk itu seumur hidupnya enggak pernah buka restoran. Kalau sempat dia buka restoran di mana-mana, restorannya di seluruh Riau ini atau Sumatera Barat, mungkin ada juga lah ngait-ngait, berkait-kait sedikitnya gitu. Tapi atuk itu seumur hidupnya enggak pernah buka restoran. Itulah otak yang berhenti bekerja kalau sudah berbuat syirik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmah. Maka wajib kita takut kepada syirik. Wajib takut kepada syirik kalau tidak mau kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan takut jangan hanya di pengajian, bawa terus dalam hidup kita. Benci kita kepada syirik, bawa terus di dalam setiap hidup kita. Ada tayangan, ada syiriknya, campakkan. Lebih daripada benci kita kepada maksiat dalam tayangan, dalam maksiat dalam tayangan. Oleh karena itu, ada tayangan-tayangan syirik, lalu kita menikmatinya, aneh. Nah, kata Syekh, wa qaulillahi azza wa jal, beliau datangkan satu ayat pertama, dalil dari judul yang beliau bawakan, babul khawfi minasyirk, firman Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran surah An-Nisa, ayat 48 dan ayat 116, kalimatnya sama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Allah tidak akan ampuni. Sudah kita bawakan dari salah satu lima mara bahaya besar syirik yang tidak ada pada dosa lain. Salah satunya adalah tidak akan diampuni dosa. Walau dipanggang selama-lamanya di neraka, pengampunannya tak akan dia dapatkan. Kalau dosanya tidak pernah diampuni, maka dia tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa yang selain syirik, apa yang di bawah syirik. Liman yasha, namun ampunan itu hanya untuk orang-orang yang Allah inginkan. Hanya untuk orang-orang yang Allah inginkan. Orang sering berkata begini, dosa akan diampuni Allah terus sampai kematian datang menjemput. Kalau sudah datang kematian, dosa tak akan diampuni lagi oleh Allah. Kalimat ini ada benarnya, ada salahnya. Benarnya bahwa akan ada pengampunan terbuka sampai datangnya kematian. Salahnya adalah setelah kematian datang, tak akan ada lagi pengampunan. Salah. Buktinya di akhirat ada pengampunan. Di akhirat ada pengampunan, berarti ada pengampunan Allah walau setelah kematian. Namun kalimat ini harus difahami dengan pemahaman yang benar, bahwa ampunan akan ada sampai kematian. Maksudnya adalah kita serius minta ampun, pasti diampuni sampai datangnya kematian. Allah buka pintu ampunannya, pintu maafnya sampai datangnya kematian. Kalau kita serius minta ampun, pasti Allah ampuni, kecuali sudah datang kematian. Tapi kalau sudah datang kematian, seserius apapun kita minta ampun, takkan lagi diampuni, kecuali kalau Allah ingin mengampuni. Paham? Ya, ini yang harus kita tegaskan dalam poin ilmiah ini, bahwa pengampunan ada sampai datangnya kematian. Maksudnya kita minta ampun, pasti dapat ampun. Kita serius minta ampun kepada Allah, kita serius taubat, kita serius minta diampuni oleh Allah, itu pasti diampuni sampai datangnya kematian. Apabila sudah datang kematian, seserius apapun kita minta ampun, takkan diampuni, kecuali kalau Allah mau mengampuni. Jadi yang ada setelah sebelum kematian, kalau kita serius minta ampun, Allah ampuni, Allah tidak akan tutup pintu ampunannya. Tapi kalau setelah kematian, terserah Allah, bukan lagi berasal dari keinginan kita yang serius untuk minta diampuni. Karena seluruh orang kafir di akhirat serius minta ampun, seluruh pelaku maksiat di akhirat serius minta ampun. Tetapi pengampunan tidak datang lagi disebabkan keseriusan mereka minta ampun. Itu berlaku di dunia, di akhirat tidak. Di akhirat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini hukum akhirat. Allah akan ampuni apapun dosa di bawah syirik. Namun tidak disebabkan mereka yang serius minta ampun. Namun disebabkan Allah yang memilih-milih siapa yang akan Allah ampuni. Buktinya kisah tadi, kisah orang yang memiliki dosa 99 catatan, yang satu catatan sejauh mata memandang, diampuni oleh Allah. Berarti pengampunan Allah ada setelah kematian. Namun pengampunan yang berbeda dengan cara pengampunan di dunia. Cara pengampunan di dunia yang sebelum kematian berawal dari keseriusan kita minta ampun, pasti diampuni. Kalau serius minta ampun kepada Allah, tak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Namun apabila telah datang kematian dan kita sudah masuk ke dalam alam pasca kematian, keseriusan minta kita minta ampun takkan lagi bermanfaat dan berguna. Karena pengampunan hanya datang manakala Allah memilih kita menjadi orang yang akan Dia ampuni. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini mara bahaya besar yang pertama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila Dia disekutukan dengan sesuatu. Fahamlah kita bahwa seluruh bentuk yang namanya syirik, syirik besar, mara bahaya besar menanti, yaitu Allah yang Maha Pengampun takkan lagi mau mengampuni. Oleh karena itu kita harus takut kepada mara bahaya besar itu. Allah yang Maha Mengampun tak lagi mau mengampuni. Kalau Allah sudah tidak mau mengampuni, pertanda bahwa itu dosa besar yang membuat Dia sangat murka. Oleh karena itu kita harus menjaga agar tidak termasuk ke dalam dosa syirik. Apa itu syirik? Menjadikan sesuatu sama dengan Allah. Siapapun sesuatu itu, apapun sesuatu itu sama dengan Allah. Kenapa mereka meyakini api bisa memberikan kebaikan? Karena mereka telah berbuat syirik. Kenapa mereka meyakini matahari lah pemberi kebaikan? Karena mereka telah samakan matahari dengan Allah. Kenapa mereka yakini Isa pemberi kebahagiaan? Karena mereka sudah menyamakan antara Isa dengan Allah. Dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Semoga Allah jaga kita daripada dosa syirik. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sampai waktu yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa, pertanyaan di kajian kita Sabtu pagi hanya untuk bab akidah. Selain itu kita tidak jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ulangi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya saja. Ya, kita minta doa kepada Allah untuk diampuni syirik. Kita katakan, ya Allah ampuni saya atas dosa syirik yang saya lakukan yang saya tahu, dan ampuni saya apa yang saya tidak tahu daripada kesyirikan. Kita dibimbing oleh Allah untuk melafazkan doa itu dan diajarkan dari Nabi kita tercinta, sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah ada dosa syirik yang kita tidak tahu Allah akan ampuni? Allah sudah ajarkan antum kalimat itu, berarti ada. Kalau tidak ada, untuk apa Allah ajarkan? Ketika Allah ajarkan itu kepada kita, berarti ada kesyirikan yang kita lakukan yang kita tidak sadar itu adalah syirik. Contohnya adalah, kalau tidak datang apa itu tadi, mati anak itu. Syirik itu, Pak. Syirik. Syirik kecil. Secara lisan. Kalau hati kita masih beriman kepada Allah, itu syirik itu sudah. Dan betapa banyak yang kalimat itu ada di lafaz kita sekarang ya. Kalau tidak datang, abang itu tadi mati, hanyut Bapak, mati anak itu. Ada? Banyak? Itu syirik sudah. Mana Allah? Di dalam menyelamatkan anak tadi. Kalau tidak datang, bapak itu membawa makanan, mati dia. Subhanallah. Syirik. Kalimat syirik sudah itu, Pak. Ya. Kita katakan, misalnya, laris dagangan kita. Lalu teman nanya, Pak, laris dagangannya? Oh iyalah, saya kan pandai. Pandai melobi customer, membuat dia mau membeli. Syirik sudah itu, syirik kecil. Karena dia mengira rezekinya datang di kepandaiannya melobi, bukan dari Allah. Tapi kalau dia jawab, alhamdulillah, Allah yang mudahkan, dan sebabnya saya pandai melobi. Ini kalimat yang benar. Ini kalimat orang yang bertauhid. Itu dia. Jadi banyak kesyirikan secara lisan yang kita lakukan dan dilakukan oleh manusia, dan dia tidak sadar itu syirik. dan syirik-syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa besar. Syirik kecil adalah dosa besar. Dia digandengkan dengan syirik besar menjadi kecil. Namun syirik kecil adalah dosa besar. Jangan dianggap kecil karena ada syirik kecil, dia dosa besar. Namun dibandingkan dengan syirik besar, dia kecil. Dan syirik kecil ini lahir dari hati yang kurang interaksinya dengan Allah, atau jauh berkomunikasinya dengan Allah. Namun ketika komunikasinya lancar dengan Allah, interaksinya lancar dengan Allah, akan terhindar lisan dari syirik kecil. Sekuat apa hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, akan membuat lisannya semakin jauh daripada kesyirikan. Nah, Ana sudah katakan tadi, yang bukan akidah jangan ditanyakan, tak Ana jawab. Ini masih yang lain lagi. Atau apa antum enggak dengar tadi pernyataannya? Ada orang yang percaya batu yang dikemas berbentuk gelang bisa menghilangkan penyakit rematik dan yang lainnya. Apakah keyakinan itu syirik? Dulunya kalau ada pertanyaan seperti ini, Ana menjawab. Jawaban Ana dulu ya, jawaban Ana dulu adalah, kalau benar apa yang mereka iklankan, berarti tidak syirik. Kalau benar bahwa batu itu punya elemen apa namanya itu, punya bukan energi, bukan apa ya kata mereka itu, pokoknya punya sesuatu yang bisa melancarkan darah, punya apa namanya itu, apa, punya reaksi. Oke, batu itu kalau diletakkan di tubuh, batu itu punya reaksi ke darah, karena unsur yang ada di batu itu membuat darah termagnet sehingga agak lancar dia. Dan memang kesehatan kita dilihat dari lancar dan tidak lancarnya darah. Ketika darah tidak lancar, sakit. Ketika darah itu lancar, sehat. Dan batu ini ada sesuatu di, ada unsur di dalamnya sehingga membuat darah itu bisa lancar. Kalau benar yang mereka iklankan, berarti tidak syirik. Kalau salah yang mereka iklankan, ini berarti Anda korban iklan. Hanya korban iklan saja. Batu biasa, bentuknya dibentuk bagus rupa berbentuk galang, berbentuk gelang, berbentuk kalung, lalu dipakai karena ketika nempel di tubuh kemudian begini begini begini, dan kata mereka ada kisah dahulu kala orang tidak sengaja tidur di batu yang seperti itu, sehat luar biasa padahal sudah mau mati satu bulan lagi. Ternyata karena batunya punya unsur sesuatu yang bisa melancarkan darah, itu kata mereka. Kalau yang mereka katakan benar, Anda itu tidak syirik, karena bukan meyakini sesuatu efek efek gaib lah, tak sama dengan batu ponari. Batu ponari beda, dia bukan unsur batunya, jenis batunya, tapi gara-gara ada kekuatan gaib di batu itu, celupkan jadi obat batuk, celupkan jadi obat rematik, celupkan ke air jadi obat itu, ponarinya yang sakit. Itu tanda orang tidak berakal tuh, jadi ya, kebodohan, keyakinan membuat manusia jadi bodoh, dipermainkan orang. Ya, itu jawaban saya dulu. Jawaban saya sekarang sudah berbeda. Saya mendengarkan seorang alim belum lama ini, lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, mengatakan bahwa batu yang dinyatakan punya unsur itu telah masuk laboratorium orang-orang amanah. Ternyata tidak ada efek apapun. Berarti meyakini batu itu punya efek syirik kecil, kata beliau. Syirik kecil, karena ternyata dibuktikan dalam lab tidak ada apapun. Berarti meyakini sesuatu pada batu itu syirik kecil, karena dia dan batu yang ada di jalanan sama, nggak ada unsur apapun di dalamnya yang bisa membuat darah lancar. Dan jawaban saya sekarang pindah kepada fatwa ulama itu, bahwa batu itu apabila diyakini melancarkan darah, syirik kecil. Kalau dipakai oleh orang muslim yang meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan, ya, itu adalah syirik apa? Syirik kecil tinggalkan. Apakah syirik kecil termasuk syirik, maaf, apakah termasuk syirik mengatakan Allah punya anak? Ini bukan syirik, Pak, tapi syirik banget. Dengannya Allah kafirkan orang-orang Nasrani karena telah melakukan syirik besar yang luar biasa besar, bahwa Allah punya anak. Dan itulah yang dinafikan dengan lam yalid walam yulad. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung meledak ketika mereka katakan Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, berarti Allah, berarti anak Allah punya kekuasaan ayahnya. Karena dia punya unsur dari unsur ayahnya. Paham? Hah? Ada enggak seorang ayah lahir anaknya, unsur ayahnya enggak ada di anak itu? Ada. Seorang ayah, seorang suami punya istri, kemudian melakukan hubungan suami istri, lahir kelelawar. Ada? Enggak ada. Akan lahir anak punya unsur ayahnya. Sesuatu yang ada di ayahnya ada pada anaknya. Itulah diyakini oleh orang-orang Nasrani. Sehingga mereka ketika menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, punya unsur kekuasaan Tuhan. Karena anak Tuhan. Enggak mungkin anak Tuhan adalah sesuatu selain Tuhan. Maka Allah kafirkan mereka. Allah kafirkan mereka. Sedangkan Nabi Isa saja disamakan dengan Tuhan, Allah kafirkan, apalagi batu yang disamakan dengan Tuhan. Itu lebih kafir lagi. Nah, Nabi Isa manusia mulia, orang yang sangat dekat dengan Allah, namun tidak punya kekuasaan seperti kekuasaan Allah, tidak punya kemampuan seperti kemampuan Allah. Lebih mulia daripada Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak memiliki kekuasaan Tuhan, tidak memiliki kemampuan ilahi. Dia hanya manusia yang Allah katakan, Allah suruh katakan Nabi Muhammad untuk mengungkapkannya, mengatakannya kepada manusia dan mengucapkannya. Katakan, saya manusia seperti kalian. Saya manusia seperti kalian. Itu bukan Tuhan. Kalau manusia seperti kita, berarti pendengaran Nabi, pendengaran manusia. Tak mungkin bagi seorang Nabi Muhammad, ada orang dari jarak 1000 meter memanggilnya, wahai Muhammad, lalu Nabi mendengarnya. Tak mungkin. Karena pendengaran Nabi, pendengaran manusia. Oleh karena itu, orang yang memanggil gurunya dari sini, dari Pekanbaru, guru yang dipanggil di Banten, syirik. Tuan guru, saya sekarang kewalahan rezeki, tolong doakan kepada Allah agar dilancarkan rezeki saya. Kalimat ini bisa menjadi syirik besar manakala diucapkan di Pekanbaru tanpa telepon kemudian gurunya di Banten. Syirik besar. Kenapa? Dia sudah samakan pendengaran gurunya sama dengan pendengaran Tuhan. Paham? Karena Nabi Muhammad saja tidak punya pendengaran itu. Semulia-mulia manusia. Kenapa? Karena pendengaran Nabi Muhammad, kata Allah, pendengaran makhluk. Pendengaran manusia seperti kalian. Maka kalau dia yakini, seperti itu syirik. Ada lagi keyakinan, guru saya spesial. Apa itu? Kalau saya mau datang ke rumahnya, pasti dia sudah tahu saya datang, mau datang ke rumahnya. Syirik besar. Ada itu di lisan kaum muslimin. Kenapa dia katakan begitu? Karena ketika dia datang ke tempat gurunya, gurunya sudah siapkan apa? Goreng-gorengan. Oh, berarti guru saya tahu saya datang. Padahal kebetulan. Kebetulan gurunya beli goreng. Beli gorengan. Tapi setan begitulah memoles. Wow. Berarti guru Anda super luar biasa. Anda tadi jauh-jauh datang, belum lagi Anda enggak kasih tahu kan sebelumnya? Enggak, guru Anda sudah tahu disiapkan goreng-gorengan coba. Lihat tipu daya iblis. Padahal secara bahasa kita kebetulan. kebetulan gurunya sedang siapkan goreng-gorengan, kita datang. Walaupun kalimat kebetulan secara syariat tidak kurang benar, tapi bahasa kita kebetulan. Semuanya diatur oleh Allah. Namun bahasa kita apa? Kebetulan. Kata Syekh Muhammad Nasir Albani, sama dengan suatu hari ada seorang murid datang kepada saya, "Syekh, saya mau bertanya sesuatu di dalam Al-Qur'an yang saya tidak mengerti." "Tentang apa?" kata Syekh. "Tentang sebuah ayat." Syekh mengatakan, "Apakah yang Anda maksud adalah fa'alamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka?" Apakah itu yang Anda inginkan? Kata muridnya, "Benar Syekh, itu yang saya inginkan." "Kok Anda bisa tahu?" kata Syekh, "Kebetulan." Ini orang yang gurunya berakidah dan bertauhid. Padahal muridnya enggak tahu kan? Belum memberitahu apa yang akan ditanya. Namun Syekh mendahului, "Apakah yang Anda maksud? Ayat yang Anda ingin Anda tanyakan adalah falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka?" "Iya," kata muridnya. Kalau muridnya tidak berakidah, keluar dia akan mengatakan, "Syekh, saya belum saya tanya udah tahu apa yang mau saya tanya." Paham? Namun karena gurunya berakidah, muridnya berakidah, tak terjadi kesyirikan itu. Dan itu lebih dahsyat dibanding gorengan yang tadi. Kenapa dikatakan syirik? Benda hilang, lalu kita pergi ke orang kita anggap soleh, kita anggap alim, katakan kita tanya di mana benda yang hilang itu. Syirik besar. Karena yang tahu letak benda yang tak terlihat oleh mata hanya Allah. Nabi Muhammad enggak punya itu ilmu itu. Syirik besar. Dan dianggap bukan syirik besar oleh banyak manusia. Berarti penglihatan gurunya yang dia yakini sudah sama dengan penglihatan ilahi. Benda diketahui di mana letak benda yang hilang. Nah. Maka menyatakan Allah punya anak bukanlah syirik, tapi syirik banget. Syirik yang luar biasa besarnya. Sampai langit yang kokoh itu bisa hampir-hampir runtuh mendengarkannya. Bumi ini hampir-hampir terbelah mendengarkannya. Saking bahayanya syirik itu. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Maryam. Ustaz, pada saat kita sholat membaca Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulut kita membaca ayat ini tapi hati kita mengingat sesuatu, maka apa ini termasuk syirik? Ini termasuk tidak khusyuk. Bukan termasuk apa? Bukan termasuk syirik, termasuk tidak khusyuk. Anda membaca sesuatu lalu ingatan Anda tidak kepada sesuatu yang Anda baca di dalam sholat, itu namanya tidak khusyuk. Jangan akidah antum terlalu dalam, sesat nanti. Standar-standar aja lah akidah itu, jangan terlalu dalam. Kalau gitu, kalau begitu syirik semua kita ini. Kalau baca Al-Quran kemudian hati kita ingat yang lain, kecuali iyyaka na'bud antum ucapkan, antum yakin rezeki antum datang dari gelang, nah itu baru syirik. Tapi kalau iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, lalu kemudian ingat, oh dompet saya ternyata yang hilang tadi di sini letaknya, itu bukan syirik, itu namanya tidak khusyuk di dalam sholat. Sebagian manusia mengatakan, sebagian manusia bahkan ustaz mengatakan, Allah tidak berada di atas arsy. Karena kata dia, Allah tidak butuh apapun daripada makhluknya termasuk arsy. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah bergantung kepada makhluknya, yaitu arsy. Bagaimana ini ustaz? Wahai orang-orang yang menyatakan itu, yang mengatakan Allah di atas arsy, Allah. Yang mengatakan Allah di atas arsy siapa? Allah. Apakah kalau Allah yang mengatakan di atas arsy, salah kita mengatakan Allah di atas arsy? Sementara yang mengatakan Allah di atas arsy itu Allah itu sendiri. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian membuat patokan hukum yang aneh? Saya katakan sesuai dengan yang Allah katakan, saya salah. Lalu apa yang benar? Yang benar menurut mereka, katakan seperti yang tidak Allah katakan. Ya kan? Berarti ketika Allah mengatakan Allah di atas arsy, salah mengatakan Allah di atas arsy. Berarti yang benar, katakan seperti yang tidak Allah katakan. Allah tidak di atas arsy. Silakan. Kalau Anda ingin mengatakan apa yang tidak Allah katakan, silakan. Namun saya berkeyakinan mengatakan sesuai dengan yang Allah katakan. Kalau saya ditanya oleh Allah nanti di akhirat, kenapa Anda mengatakan saya di atas arsy, saya akan menjawab, karena engkau yang mengatakan di dalam Al-Quran engkau di atas arsy. Cukup. Bukankah Al-Quran Allah turunkan untuk pedoman? Bukankah Allah menurunkan Al-Quran untuk diikuti? Bukankah akidah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran harus dijadikan akidah dan keyakinan? Kalau saya nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa engkau berkeyakinan aku di atas arsy, seandainya itu yang Allah tanyakan nanti kepada saya di akhirat, saya akan menjawab, karena engkau di dalam Al-Quran mengatakan engkau di atas arsy. Lalu apa jawabanmu wahai muslim ketika Allah nanti bertanya kepadamu, kenapa engkau tidak meyakini aku di atas arsy, padahal aku telah katakan di dalam Al-Quran aku di atas arsy? Coba siapkan jawaban dari sekarang, cari jawaban yang bisa menyelamatkan Anda di akhirat. Kalau Anda menjawab, kalau seandainya saya yakini Allah di atas arsy, engkau di atas arsy ya Allah, aku menyekutukan dirimu. Itu jawaban Anda? Apakah jawaban itu bisa membuat Anda selamat nanti di hadapan Allah? Jawabannya simpel, kebenaran simpel ya akhi. Bisa diyakini oleh orang-orang yang akalnya tidak terlalu jenius. Namun kalau terlalu jenius, bisa sesat. Kalau tidak kembali kepada akidah yang ada di dalam Al-Quran. Hati-hati. Kalau mau kembali kepada apa yang ada dalam Al-Quran, tak jenius pun bisa memahami yang benar. Tapi karena terlalu jenius, namun tidak kembali kepada Al-Quran, sesat karena kejeniusannya. Termasuk yang tadi. Terlalu jenius. Katanya, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Jawaban kita, halo mas, kapan Allah mengatakan saya di atas arsy karena saya membutuhkan arsy? Jangan ngarang. Kami meyakini Allah di atas arsy plus keyakinan Allah tidak butuh arsy, arsy yang butuh Allah. Apakah Anda menuding kami meyakini Allah butuh arsy? Kapan dan di mana kami menyatakan itu? Oleh karena itu, melangkahlah dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, nyatakan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyatakan, jangan mencoba-coba menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini akidah yang benar. Begini cara bermuamalah yang benar. Begini cara mengambil ilmu yang benar dari Al-Quran. Allah mengatakan Allah di atas arsy. Namun Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, Allah membutuhkan arsy. Dari mana Anda punya keyakinan? Kalau kita keyakini Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Di mana Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran? Di mana kami menyatakan akidah yang seperti ini di dalam kajian-kajian kami? Tolong cari. Anda bertemu saya menyatakannya, potong leher saya. Kalau ada saya menyatakan Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Kalimat yang terakhir. Kalau bertemu saya mengucapkannya dalam kajian, saya datang kepada Anda untuk penggal leher. Karena itu tidak pernah saya yakini seumur hidup. Bahkan saya meyakini Allah di atas arsy, arsy butuh Allah. Bukan Allah yang butuh arsy. Berarti ini syubhat dan tudingan yang tidak pernah kita nyatakan. Taib. Fahamlah kita terlalu cerdas. Sehingga kecerdasannya membuat dia sesat. Kenapa terlalu cerdas? Karena rumus ilmu Allah, dia pakai rumus ilmu manusia. Letak sesatnya ada di sini. Letak kekeliruannya ada di sini. Dia berbicara sesuatu tentang Allah, rumus yang dia pakai, rumus manusia. Hello, Anda sudah bicara Allah, Anda tidak lagi bicara manusia. Oleh karena itu rumus manusia campakkan. Karena Anda tidak lagi berbicara tentang manusia, Anda berbicara tentang pencipta manusia. Saya di atas kursi, Berarti saya butuh kursi. Kalau tak ada kursi, saya pun jatuh. Rumus apa itu? Rumus manusia, akhi. Rumus manusia, jangan Anda pakai untuk Allah. Apakah Allah Anda anggap manusia? Maka sesuatu ketika kita berbicara Allah, rumus manusia campakkan. Orang ini terlalu cerdas, namun tidak mendapatkan hidayah ke akidah yang hak. Dan alangkah celakanya lagi kalau ini didakwahkan kepada manusia, sehingga manusia merasa iya ya, cocok dengan logika kita, benar logika manusiawi untuk ilmu manusia. Tapi Anda sekarang berbicara bukan lagi tentang manusia, maka rumus manusia campakkan. Pertanyaan yang benar adalah, bisakah Allah di atas ars tanpa membutuhkan ars? Bisa. Bisakah Allah di atas ars dan ars yang justru butuh Allah? Bisa. Sangat bisa. Dan pasti bisa. Karena Allah, bukan kita. Raja di atas singgasana. Arsy itu artinya singgasana. Raja di atas singgasana, sedang enak-enak duduk, singgasananya diangkat, jatuh rajanya. Seperti itu juga dengan Allah. Allah di atas arsnya, ketika singgasananya dibuang, Allah akan jatuh. Gitu. Itu rumus manusia untuk manusia, rumus makhluk untuk makhluk. Anda sudah berbicara Rabbul makhluk, pencipta makhluk. Maka jangan pakai rumus manusia untuk bicara Allah. Itu pintu kesesatan besar. Ketika Anda bicara Allah pakai rumus manusia. Maka ketika Allah menyatakan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, alal arsh, di atas arsh, nyatakan seperti yang Allah nyatakan, di akhirat Anda selamat. Namun kan kalau Anda tidak berani menyatakan seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kemana Anda akan mencari keselamatan di akhirat? Dan jangan tambah-tambahkan. Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Allah butuh arsy. Dari mana Anda dapatkan di dalam Al-Quran? Datangkan satu ayat yang menyatakan itu. Datangkan satu hadis yang menyatakan itu. Bahkan yang di dalam Al-Quran membantah apa yang Anda nyatakan. Wa rabbul arsyil azim. Allah itu mengatur, mencipta, mengatur arsy yang sangat besar. Allah yang ngatur, bukan dia yang... Bukan Allah membutuhkan dia. Allah yang ngatur dia. Dan kalimat Rabbul Arsyil Azim, Allah yang mengatur arsy, menunjukkan bahwa arsy butuh Allah, bukan Allah yang butuh arsy. Jadi pahami? Dari sini nyata kita nampak kesesatan orang yang mengatakan tidak mau meyakini Allah di atas arsy. Ya akhi, bagaimana Anda tidak mau meyakini sesuatu yang Allah nyatakan tentang dirinya? Apakah Anda lebih tahu tentang Allah dibanding Allah itu sendiri? Allah mengatakan saya di atas aras, lalu Anda katakan saya enggak mau menyatakan engkau di atas aras ya Allah. Hebat kali Anda. Hah? Hebat kali dia. Allah menyatakan itu, dia mengatakan enggak berani saya mengatakan itu. Padahal yang menyatakan itu Allah. Kan aneh? Baik, kita tambahkan yang terakhir. Ketika Allah mengatakan alal arsyis tawa, maknanya di atas ars itu jangan dipakai rumus manusia lagi, berarti Allah duduk di atas ars gitu, nempel dengan ars gitu, duduk gitu. Jangan pahami itu lagi, itu rumus manusia. Allah di atas ars bukan berarti Allah nempel dengan ars begitu. Gak ada ulama yang mengatakan nempel dengan ars seperti raja bokongnya nempel di singgasana. Gak ada yang mengatakan itu. Makna ars ala wartafa, di atas ars dia. Bukan berarti duduk sehingga zatnya betul-betul nongkrong di arsy, sehingga kalau tidak ada arsy zatnya jatuh ke bawah. Itu rumus makhluk untuk makhluk, jangan dipakai untuk Allah. Ya. Makna ala, makna alal arsy istawa, istawa ala wartafa, dia di atas arsy, di atasnya lagi, di atasnya arsy. Dan tidak ada Allah katakan di atas arsy nempel dengan arsy, tidak ada dalam akidah, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tidak ada. Maka kalimat Anda tadi menuding sesuatu akidah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Satu lagi mereka tambahkan, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan tempat. Sama dengan yang tadi, bantah dengan cara yang tadi. Di mana di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah butuh tempat? Jangan ditambah-tambahkan. Dan pakai rumus yang tadi. Jangan rumus manusia, makhluk, Anda terapkan kepada Allah. Allah sudah ada sebelum yang namanya tempat ada. Kemudian setelah tempat itu ada. Kemudian setelah tempat itu dia tiadakan. Allah tetap ada. Pusing lagi antum? Enggak lah. Pakai rumus yang tadi aja. Rumusnya sama. Rumusnya sama. Terakhir. Wahai orang-orang yang ingin berakidah dengan baik dan benar. Jangan coba-coba yakini sesuatu tak ada di dalam Al-Quran, tak ada di dalam hadis. Jangan coba-coba yakini. Kalau Anda ingin selamat akidah Anda, cukuplah yakini apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Jangan tambahkan apapun. Jangan tambahkan apapun. Kalau Anda tambahkan, Anda sesat. Cukupkan apa yang Allah katakan, itulah akidah saya. Apa yang Allah nyatakan, itulah akidah saya. Apa yang dicatakan oleh Nabi, itulah yang saya yakini. Saya tambahkan setengah saja, setengah itulah sesatnya. Saya tambahkan 5.000 tambahan, 5.000 itu sesatnya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Yakini masalah gaib. Kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Tidak bisa pegang dengan tangan kita. Kita hanya menyerah dengan berita yang datang. Dan berita yang datang itu di dua tempat. Al-Quran satu, hadis satu. Maka cukupkan akidah Anda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam Al-Quran, dan apa yang ada di dalam hadis dan dinyatakan di dalam hadis. Cukup itu akidah saya. Tak tambah sedikit pun. 0,00001% pun tak akan saya tambahkan. Itu akidah yang benar. Karena akidah berasal dari ilmu gaib. Dan ilmu gaib tidak bisa kita deteksi dengan panca indera kita, sehingga kita bisa menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan. Paham? Sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul insati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki akidah dan tauhid yang benar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan tauhid dan akidah yang benar menyelamatkan kita di yaumil bahsyar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.